Am I? Clap. 3, 2, 1. Audio. Let's go. Okay. Selamat ulang tahun semua. Selamat ulang tahun cinta. Selamat ulang tahun cinta. Selamat ulang tahun cinta.